الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Masih dalam pembahasan Kitabul Hudud dan bab yang ketiga yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar had al-qadhf telah kita selesaikan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babur rabi' bab yang keempat, fi haddi syaribil khamri, tentang hukum had bagi peminum khamr. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful khamri wa hukmuhu wa hikmatu tahrimihi, definisi khamr dan hukumnya dan hikmah diharamkannya hukum khamr. Yang pertama, ta'rif al-khamr. Apa yang dimaksud khamr? الخمر لغة كل ما خامر العقل. Yang dimaksud khamr secara bahasa adalah setiap yang khamara. Khamara artinya ghatta, menutupi. Jadi asal makna الخمر adalah التغطية, menutupi. Oleh karena itu kerudung disebut khimar, karena menutupi, menutupi dari bagian kepala hingga ke bawah. Maka demikian pula asal makna al-khamru, kullu ma khamara al-aqla, setiap yang menutupi akal, ay ghattahu, yaitu menutupinya, min ayyi maddatin kana, dari bahan apapun, baik yang sifatnya dihirup atau diminum atau disuntikkan atau apa saja yang menyebabkan tertutupnya akal seseorang, maka itu khamr secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syara', yang dimaksud al-khamr, kullu ma askara, setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan, al-iskar. Dan seseorang disebut mabuk apabila dia kehilangan akal, lalu akalnya itu berubah ke arah yang lain, di mana seorang merasakan sebuah kenikmatan kenikmatan yang tidak ada hakikatnya, disebabkan karena tertutupnya akal. Sawa'un kana asiran, baik yang sifatnya diperas, perasan anggur misalnya, atau dari perasan kurma atau apa saja, au naqiyan, atau dari naqi'. Yang dimaksud an-naqi' minuman yang itu diambil dari bahan kismis, anggur yang telah mengering. Anggur yang sudah kering itu diambil lalu kemudian dicampur dengan air tanpa memasaknya. Ya, mereka sudah punya metode cara untuk mencampurnya untuk menjadikannya sebagai khamar yang memabukkan apabila seorang mengkonsumsinya. Minal 'inabi au ghairihi, apakah dari bahan anggur atau yang lainnya? Tidak terkhusus pada anggur saja, tapi mungkin dari kurma, mungkin dari beras, mungkin dari bahan yang lain. Au matbukhan au ghairu matbukh, atau dengan cara dimasak atau tidak dimasak. Maka ini semua termasuk khamr dalam istilah syar'i. Intinya memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan, baik dengan cara diminum, dihirup, disuntikkan atau yang semisalnya. Wasukru huwa ikhtilatul 'aqli. Yang dimaksud as-sukru adalah bercampurnya akal. Yani akalnya menjadi rusak. Akalnya menjadi terkontaminasi dengan hal yang lain yang menyebabkan akal sehatnya hilang. Dia merasakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dia bersenang-senang, dia merasa mendapatkan suatu kenikmatan namun tidak ada hakikatnya. Wal muskir huwa syarabu alladhi ja'ala sahibahu sakran. Al-muskir adalah minuman atau yang semisalnya yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi sakran, menjadi mabuk. Was-sakranu khilafu sahi, dan as-sakran berbeda keadaannya dengan seorang yang as-sahi. As-sahi orang yang sadar. Orang yang sadar. Orang yang memahami bahwa dia hidup dalam sebuah kenyataan. Nah, sakran tidak demikian. Hilang. Dia seakan-akan berada di alam yang lain. Ini yang dimaksud al-khamru. Yang kedua, hukmuhu. Hukmul khamri at-tahrim. Hukum khamr haram. Bahkan termasuk di antara dosa besar. Kabira min kabari dhunub. Yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Wa kadza sa'irul muskirat, demikian pula setiap benda-benda yang memabukkan. Fa kullu muskirin khamrun. Maka setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Fala yajuzu syurbul khamri, sawa'un kana qalilan aw katsira. Maka tidak diperbolehkan minum khamr, baik sedikit ataupun banyak. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, makana yuskiru kathirahu faqalilahu haram. Apabila seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak, memabukkan, maka sedikit yang dia konsumsi adalah haram. Mungkin saja orang mengatakan bahwa saya hanya mengkonsumsi sedikit dan itu tidak menyebabkan saya mabuk. Tapi kalau seandainya dia mengkonsumsi dalam kadar tertentu menyebabkan dia mabuk, maka walaupun setetes, maka itu haram. Wa syurbuhu kabiratun minal kabair, bahkan mengkonsumsinya termasuk di antara dosa besar. Wal khamru muharramatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan khamr perkara yang diharamkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Karim, dari sunnah dan ijma' ulama. Adapun dalil dari kitabullah liqaulih ta'ala, firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir dan perjudian kimar, wal ansabu dan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah azza wa jal, wal azlam, al-azlam jama' dari zalam. Dan asal dari al-azlam yaitu anak panah, atau semisal dengan anak panah, ya, yang mereka gunakan untuk mengadu nasib. Diterangkan oleh para ulama bahwa kebiasaan kaum jahiliyah dahulu, apabila mereka hendak melakukan perjalanan safar atau hendak melakukan sebuah kepentingan, maka sebelum melakukan perbuatan itu, maka mereka mengumpulkan tiga anak panah. Lalu kemudian ditulis di ujung anak panah tersebut, satu anak panah ditulis if'al, lakukanlah, kerjakanlah. Yang satunya lagi tertulis la taf'al, jangan kamu melakukan. Panah yang ketiga tertulis kosong, gufl, ya, kosong. Maksudnya kosong, ulangi kembali. Nah, tiga anak panah ini, itu mereka masukkan ke dalam sebuah tempat, ya, nantinya kemudian diacak, lalu kemudian mereka mengambil salah satu dari anak panah itu secara acak, diambil. Setelah itu dibuka. Kalau isinya if'al, lakukan, berarti lanjutkan. Lanjutkan. Ingin safar, maka lanjutkan safar. Karena mereka meyakini bahwa apa yang diambil itu adalah keputusan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau dari sekutu-sekutu. Dalam keyakinan mereka, dari berhala-berhala. Biasanya ini mereka lakukan di hadapan berhala yang mereka sembah. Ya, sehingga apa yang keluar, kalau yang keluar itu mengatakan if'al, lakukan, berarti itu keputusan dari sesembahan mereka bahwa lanjutkan. Kalau yang keluar la taf'al, jangan kamu lakukan, maka mereka tidak melakukannya. Mereka membatalkan. Kalau yang diambil itu yang kosong, maksudnya ulangi kembali. Anda belum beruntung. Diulangi kembali. Ini yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka perbuat? Bagian dari perbuatan syirik. Mereka mendekatkan diri dengannya kepada sesembahan-sesembahan mereka. Berbeda halnya dengan qur'ah. Ya. Qur'ah, mengundi. Mengundi ada syariatnya. Apabila ditempatkan pada tempatnya, ada beberapa orang pilihan untuk menjadi muadzin, sama-sama punya kriteria yang sama, sama-sama memiliki kelebihan, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara diundi, itu tidak mengapa, diperbolehkan. Nah, ini yang dimaksud al-azlam. Ini semua kata Allah subhanahu wa ta'ala rijisun, najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Semoga kalian beruntung. Fal amru bil ijtinab dalilun ala tahrim. perintah untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut termasuk khamar menunjukkan diharamkannya. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syarabin askar fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi alaihi salat salam mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr haram. Wal ahaditsu fi tahrimiha wat tanfir minha katsiratun jiddan tablughu tawatur. Hadis-hadis tentang diharamkannya dan memperingatkan kaum muslimin darinya itu sangat banyak sekali hingga mencapai tingkatan hadis mutawatir. Wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimiha, dan umat ini telah bersepakat tentang diharamkannya al-khamru. Baik, sampai sini ikhwan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.